fajar kena tiada halangan kasih. Tapi awas ada yang punya kasih. Cinta, cinta sejati, nona, kan ku ingat di dalam hati, nona.